Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Sebagaimana telah kita pahami dan telah kita yakini, inilah nikmat yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Akan tetapi Islam ini seperti aliran sungai. Kalau kita bisa ibaratkan, Islam ini seperti aliran sungai. Di awal alirannya dia masih murni. Di sepanjang perjalanannya banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian melemparkan kotoran-kotoran, dan sungai terus mengalir membawa kotoran-kotoran tersebut sampai di akhir alirannya. Begitu pula Islam, ketika dia pertama datang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dengan baik dan memahamkan kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan mereka memahami Islam ini dengan pemahaman yang baik karena mereka diajarkan oleh guru yang terbaik, dan mereka amalkan Islam ini dengan pengamalan yang paling baik. Oleh karena itu Allah azza wa jalla telah menegaskan mereka adalah satu kaum yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada jalan bagi kita untuk menggapai keridhaan Allah kecuali mengikuti jalan mereka. Sebagaimana dalam ayat yang sudah sering kita dengarkan, surat At-Taubah ayat ke-100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum waradu'an. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah telah meridhai mereka dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada jalan lain untuk menggapai keridhaan Allah kecuali mengikuti jalan mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memberi peringatan keras orang yang tidak mengikuti jalan mereka. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 115, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, yaitu jalannya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah, kami biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka Jahannam. Itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Itulah jemaah sekalian, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Akan tetapi juga sudah merupakan ketetapan Allah, orang-orang yang mengaku muslim ini mereka akan berpecah, mereka akan bergolong-golongan, bukan sekedar mereka berkelompok, tetapi setiap golongan memiliki ajaran masing-masing, memiliki pemahaman-pemahaman masing-masing. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, wasataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi, dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi adanya perpecahan umat, adanya berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang, itu sudah merupakan sunnatullah, sudah ketetapan Allah yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengabarkan kepada kita jalan selamat, yaitu ma ana alaihi wa ashabi, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan yang lebih parah lagi jemaah sekalian, penyimpangan itu sampai pada tingkat kesyirikan dan kekufuran. Inilah yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adanya segolongan umat yang mengikuti golongan-golongan di luar Islam. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Latattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin latab'tumuhu." Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal kalian ikut-ikutan mereka, yaitu orang-orang kafir sebelum kalian, sampai mereka mau masuk dalam lubang dob sekalipun kalian akan ikut masuk. Maka ini juga pengabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita akan terjadi ketetapan Allah azza wa jalla, adanya orang yang mengaku muslim tetapi dia lebih mengikuti golongan-golongan di luar Islam. Oleh karena itu jangan heran apabila kita melihat sekarang banyak golongan-golongan yang mengklaim sebagai Islam. Mereka mengklaim sebagai orang muslim tetapi ternyata banyak berbeda dengan Islam itu sendiri, atau tidak sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Maka dari itu kita perlu mengingatkan golongan-golongan tersebut agar kita waspada, kita berhati-hati, dan juga kita punya kewajiban untuk mengingatkan saudara-saudara kita kaum muslimin jangan tertipu dengan label Islam. Bahkan jangan tertipu dengan orang yang membacakan Al-Quran dan menyampaikan hadis kepada kita. Harus kita lihat dulu pemahamannya benar atau tidak. Maka semua pemahaman yang menyelisihi Rasulullah SAW dan para sahabat, atau menyelisihi metode beragama mereka yang disebut dengan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu adalah kesesatan. Itu adalah kesesatan. Oleh karena itu pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membahas salah satu pemahaman yang mungkin akhir-akhir ini disebarkan oleh segelintir orang, dan mereka juga memanfaatkan fasilitas internet, medsos, untuk menyebarkan pemahaman mereka dan juga menyusup ke organisasi-organisasi Islam, ormas-ormas Islam, baik ormas-ormas yang besar maupun komunitas-komunitas kecil. Mereka menyusup di tubuh ormas-ormas tersebut untuk menyebarkan pemahaman mereka yang banyak sekali beredar di akhir-akhir ini. Kita mendengarkan istilah Islam Nusantara. Apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara? Ada kemungkinan dua makna. ada kemungkinan dua makna yang dimaksud dengan Islam Nusantara. Makna yang pertama adalah makna yang baik. Adalah makna yang baik. Yaitu mempertahankan budaya-budaya warisan nenek moyang atau budaya-budaya orang-orang di Nusantara ini yang tidak bertentangan dengan syariat. Maka jemaah sekalian, ini hal yang baik. Bahkan di dalam kaidah fikih ada kaidah al-'adah muhakkamah. Adat istiadat itu bisa dijadikan hukum. Walaupun ulama masih berbeda pendapat. Dalil-dalil yang disepakati ulama ada empat. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dalam Qiyas ada khilaf sedikit, tapi khilafnya tidak dianggap. Kemudian selain itu ulama berbeda pendapat. Apakah dia bisa dijadikan dalil atau tidak? Termasuk dalam masalah adat. Maka ulama berbeda pendapat. Adat itu bisa dijadikan dalil atau tidak? Pendapat yang benar insyaallah dia bisa dijadikan dalil. Dia bisa dijadikan dalil. Tapi dengan syarat. Syarat utamanya adalah tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ijma' atau qiyas yang sahih. Itu syarat utama. Dan syarat ini disepakati oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adat itu bisa dijadikan hukum atau sandaran hukum, tapi dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Di antara dalilnya yang disebutkan para ulama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Tentang pergaulan suami istri. Allah mengatakan, hendaklah kalian wahai para suami mempergauli istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Apa yang dimaksud dengan ma'ruf? Ma'ruf itu di antara maknanya dan makna yang terpentingnya adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi para ulama juga menjelaskan tercakup dalam makna ma'ruf adalah ma'arafahun nas, sesuatu yang diketahui oleh manusia atau yang sudah menjadi urf mereka, adat mereka. Jadi Allah perintahkan kepada kita untuk mempergauli istri-istri kita sesuai dengan adat. Saya berikan contoh jemaah sekalian. Seorang istri sudah sepatutnya dia di rumah berkhidmah kepada suami, membantu suami. Itu sudah dipahami. Tugas seorang istri di rumah membantu suami. Tetapi batasan-batasan dia membantu itu bukan hanya terikat dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi juga terikat dengan adat istiadat atau dengan kebiasaan. Contohnya apa? Istri biasa di rumah menyapu, cuci piring, menyiapkan makanan, dan lain-lain. Pada umumnya, bukan merupakan adat kebiasaan, istri membantu suami, misalkan ada rusak di, apa namanya itu? Atap. Kemudian suaminya mengatakan tolong perbaiki dulu atapnya. Ya. Itu kan enggak sesuai dengan kebiasaan. Maka istri boleh menolak. Walaupun secara hukum asal dia harus selalu tunduk kepada suaminya. Tetapi kalau suaminya menyuruh yang sudah keluar dari kebiasaan, dia boleh menolak. Tolong perbaiki atap. Ya, atap jadi dia jatuh mati. Ya. maka itu enggak sesuai kebiasaan. Ya. Atau mungkin istri biasa membantu suami di kebun. Mungkin nanam padi. Tetapi enggak ada istri yang disuruh manjat pohon kelapa. Iya. Ini contoh jemaah sekalian. Makna wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Termasuk makna ma'ruf itu adalah sesuatu yang sudah menjadi adat manusia. Kalau itu bukan adat mereka, lalu dia disuruh melakukan itu, maka dia boleh menolak. Dia boleh menolak. Walaupun secara langsung syariat tidak melarang. Tetapi secara adat itu tidak biasa, maka dia boleh menolak permintaan suami tersebut. Iya. Begitu pula jemaah sekalian, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan di dalam kitab Syarahil li Thalibil Ilmi sebuah faedah penting. Kata beliau, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan sorban dan memakai gamis? Di sini ada dua sisi yang mungkin bisa kita ambil menjadi hukum sunnah. Sisi yang pertama, bersorban itu sunnah, memakai gamis itu sunnah. Atau sisi yang kedua, sunnahnya adalah mengikuti pakaian yang biasa digunakan masyarakat kita. Ada dua sisi sunnah yang bisa kita petik di sini. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan sorban dan menggunakan gamis? Dua kemungkinan kata beliau. Memang pakai sorban dan gamis itu sunnah, ataukah sunnahnya adalah mengikuti pakaian kebiasaan masyarakat? Karena masyarakat pakai sorban, pakai gamis, Nabi SAW juga pakai sorban dan pakai gamis. Seandainya mereka pakai peci, Nabi pakai peci. Seandainya mereka pakai baju koko, Nabi SAW juga pakai baju koko. Jadi ada dua sisi pandang, dan beliau memilih sisi pandang yang kedua. Yang benar kata beliau, Rasulullah SAW menggunakan sorban dan pakai baju gamis karena mengikuti tradisi masyarakat beliau. Maka di sini kita dapat memetik pelajaran bahwa kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang baik, yang tidak bertentangan dengan syariat, bahkan bersesuaian dengan syariat, itu boleh diamalkan, bahkan dianjurkan untuk diamalkan. Jadi tidak tepat. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, tidak tepat kalau ada yang mengatakan sunnah pakai sorban, saya pakai sorban, dan seterusnya. Jadi intinya adalah, betul ada kaidah itu dalam syariat, bahwa adat istiadat bisa menjadi hukum syariat atau menjadi landasan hukum di dalam syariat. Tapi syaratnya adalah tidak boleh bertentangan dengan syariat. Seandainya ada satu masyarakat punya kebiasaan minum khamar, karena mungkin mereka daerah dingin, untuk menghangatkan tubuh mereka minum khamar, maka ini tidak diakui di dalam syariat, tetap saja dilarang di dalam syariat. Apalagi kebiasaan-kebiasaan yang mengandung kesyirikan dan kekufuran. Baik, ini jemaah sekalian, makna Islam Nusantara yang pertama. Kalau ini yang dimaksud, yaitu mempertahankan budaya-budaya baik, tradisi-tradisi baik yang sudah kita lakukan dan kita wariskan turun-temurun pada bangsa kita, pada suku kita, pada daerah kita. Mungkin diantara yang sangat baik dan juga diakui oleh saudara-saudara kita kaum muslimin dari seluruh dunia, katanya umat Islam di Indonesia ini orangnya ramah-ramah. Betul tidak? Betul ya? Masya Allah. Orangnya santun. Orangnya tidak suka marah-marah. Dan itu diakui. Diakui oleh banyak saudara-saudara kita kaum muslimin di seluruh dunia. Orang Arab kalau sama orang Indonesia senang. karena orangnya baik-baik. Berbicaranya halus, sopan. Ada sebagian masyarakat, mungkin karena tempat tinggal mereka, daerah mereka, sehingga mereka harus berbicara keras. Ada juga di Indonesia sebagiannya, contohnya orang-orang yang tinggal di pesisir pantai, kadang-kadang bicaranya agak keras. Kenapa? Karena mereka kalau pelan-pelan gak kedengaran. Ya, ombaknya keras. Jadi terbiasa dengan bahasa keras. Ketika mereka ke daerah lain, orang bilang kasar. Padahal itu bagi dia biasa saja. Dia gak bermaksud kasar. Nah, jadi ini termasuk budaya yang baik. Bersikap santun, sopan, hormat kepada orang tua, ramah, iya, dan seterusnya. Ini bukan saja tidak bertentangan dengan syariat, bahkan sesuai dengan syariat. Maka budaya-budaya yang baik ini kita pertahankan. Kita pertahankan. Akan tetapi, kalau dia bertentangan dengan syariat, tidak boleh dipertahankan. Harus dibuang. Kalau ini yang dimaksud dengan Islam Nusantara, mempertahankan budaya-budaya yang baik, yang kita wariskan secara turun-temurun, maka ini justru dianjurkan dalam Islam. Memang tidak bertentangan dengan Islam. Baik, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, inilah yang menjadi masalah. Ketika ada sebagian orang ternyata memahami, harus ada sebuah pemahaman berbeda terhadap Islam. Harus ada sebuah pemahaman berbeda terhadap Islam. Yang mereka sebut juga dengan Islam Nusantara. Inilah jemaah sekalian yang mungkin akan kita bahas lebih dalam. Dan sayangnya, orang-orang yang meneriakkan Islam Nusantara ini lebih banyak pada pemahaman yang kedua ini. Mungkin ada yang dia maksudkan pemahaman yang pertama. Maka itu bagus. Tetapi sangat disayangkan yang kita lihat, kita saksikan dan kita dengarkan, kebanyakan mereka yang meneriakkan Islam Nusantara ini, mengkampanyekan Islam Nusantara ini, lebih kepada makna yang kedua. Yaitu makna-makna yang bertentangan dengan Islam itu sendiri. Yang justru akan menghapus Islam itu sendiri. Sehingga tidak ada lagi yang tersisa dari Islam. Yang tersisa hanyalah adat istiadat manusia atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat Nusantara yang justru bertentangan dengan Islam itu sendiri. Ini akan kita bahas lebih jauh. Ada beberapa prinsip pemikiran mereka dan juga penyimpangan mereka. Mungkin kita batasi 5 poin saja. Yang pertama, yang selalu mereka serukan, yang sering mereka kampanyekan adalah toleransi. Toleransi ini kedengarannya manis sekali. Dan begitulah cara setan menipu manusia. Kalau kesesatan itu jelas terlihat sesatnya, maka sedikit orang yang terjerumus dalam kesesatan. Tetapi kesesatan itu harus dihiasi, harus diperindah, supaya banyak orang tertarik. Riba dinamakan bunga. Kalau disebut riba, apalagi rentenir, maka orang langsung berpandangan buruk. Tapi subhanallah disebut bunga. Bunga itu kan harum. Bunga itu kan indah dipandang. Iya. Bahasa Arabnya lebih keren lagi. Apa riba dalam bahasa Arabnya? Maksudnya dalam bahasa bank-bank di Arab. Mereka sebut faidah. Iya. Mereka sebut faidah. Itu bank-bank riba di Arab. Bunga mereka sebut faidah. Iya. Nabi SAW juga mengingatkan kita. Di antara tanda-tanda kiamat, ada orang-orang yang minum khamar. Yusammunaha bighairi ismiha. Mereka namakan khamar itu bukan dengan namanya yang sebenarnya. Mereka namakan sebagai angker bir. Ya. Begitu pula racun yang membunuh, mereka namakan sebagai selera pemberani. Tahu apa itu selera pemberani? Iya. Rokok. Ini racun yang membunuh. Mereka sebut sebagai selera pemberani. Iya. Dan seterusnya. Itu sudah tipuan setan. Sebaliknya, yang baik-baik dinamakan jelek. Dibuat orang takut. Baru dengar saja sudah ketakutan. Itu tipuan setan. Begitu pula dalam hal ini jemaah sekalian. Jangan tertipu dengan kampanye toleransi. Dan mereka itu juga tidak konsisten sebenarnya. Orang-orang yang tidak mereka setujui, orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka, langsung mereka tuduh intoleran. Tidak toleran. Lalu apa yang mereka maksud dengan toleransi? Toleransi yang mereka inginkan adalah toleransi yang kebablasan. Jadi jangan terpedaya. Toleransi yang mereka pahami itu sudah salah kaprah dan sudah melampaui batas. Apa yang mereka maksud dengan toleransi? Tidak boleh menyalahkan yang salah. Bahkan tidak boleh menganggap kafir orang kafir yang Allah kafirkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan adalah pluralisme dan liberalisme. Itu sebenarnya yang mereka inginkan. Orang semuanya bebas merdeka, mau berbuat apa saja, walaupun bertentangan dengan agama, jangan disalahkan. Orang mau kafir, mau mencela Al-Quran, mau mencela Allah, mau memilih agama, bukan agama yang Allah ridhoi, tidak boleh dianggap salah. Jadi jemaah sekalian, Islam Nusantara model ini sebenarnya hanyalah daur ulang Islam liberal. Karena dakwah mereka Islam liberal sudah tidak laku, maka perlu diganti namanya menjadi Islam Nusantara. Dan umat ditipu dengan slogan-slogan yang seakan-akan sesuai dengan syariat atau sesuai dengan budaya yang baik, tetapi hakikatnya adalah racun. Jadi itulah yang mereka maksud dengan toleransi. Yang mereka maksud dengan toleransi adalah tidak boleh menyalahkan yang salah dan tidak boleh menganggap kafir orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan intinya bagi mereka adalah semua agama sama, semua pendapat benar, tidak boleh disalahkan. Walaupun jemaah sekalian, tetap saja mereka enggak akan mungkin konsisten. Sebab kenyataannya mereka menyalahkan Islam yang benar. Itu konsekuensi. Kalau mereka memilih pendapat yang sesat, berarti dia harus menyalahkan pendapat yang benar. Sebab pendapat yang benar selamanya harus menyalahkan yang sesat tersebut. Maka jemaah sekalian, pemahaman mereka ini adalah toleransi yang melampaui batas agama, yang menerjang batasan-batasan syariat, yang mengabaikan Islam, yang merusak Islam, dan bahkan termasuk kekafiran. Kalau sampai membenarkan semua agama, dan ini prinsip utama mereka, sampai pada tingkat kekafiran. Kenapa kufur? Karena itu berarti mendustakan Al-Quran. Membenarkan semua agama, tidak boleh menyalahkan agama selain Islam, tidak boleh mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti itu pendustaan terhadap Al-Quran. Surat Ali Imran ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Ali Imran ayat 85. Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Wa may yabtaghi ghairal islami diinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang menjadikan selain Islam atau mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan diterima daripadanya. Allah tidak akan menerimanya, dan dia di hari kiamat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Ini ayat tegas bahwa hanya Islam yang agama Allah, agama yang Allah ridhoi. Semua agama selain Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka mengatakan toleransi itu berarti tidak boleh menyalahkan agama selain Islam, semua agama sama saja, semua benar, tidak boleh disalahkan, berarti mereka mendustakan ayat ini, dan itu adalah kekafiran. Kemudian ketika mereka tidak mau mengkafirkan orang kafir, mereka juga mendustakan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengkafirkan orang kafir. Surat Al-Baqarah ayat ke-6. Allah Azza wa Jalla dengan tegas mengatakan, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu orang-orang kafir yang berasal dari dua golongan. Golongan yang pertama Ahlul Kitab. Siapa itu Ahlul Kitab? Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka disebut Ahlul Kitab? Karena dulu pernah diturunkan kepada mereka Kitab Taurat dan Injil. Jelas Allah mengatakan mereka kafir. Golongan yang kedua Al-Musyrikin. Semua orang yang menyembah kepada selain Allah. Semua golongan yang menuhankan selain Allah, yang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, yang mengakui ada Tuhan lain selain Allah, apa kata Allah? Mereka orang-orang kafir. Dan tempat mereka di neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Bahkan Allah tegaskan, ulaikahum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Tapi mereka tidak mau mengatakan orang kafir itu kafir. Dengan tegas Allah mengatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakan kepada mereka, wahai orang-orang kafir. Hampir-hampir ayat ini mereka ganti, wahai orang-orang non-muslim. Subhanallah. Jelas Allah mengatakan wahai orang-orang kafir. Mereka tidak mau mengatakan orang kafir itu kafir. Maka ini adalah pendustaan terhadap Al-Quran. Dan mereka tidak mau menegaskan orang-orang kafir itu tempatnya di neraka. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun." Summa mata walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Perhatikan jemaah sekalian hadis yang mulia ini. Ini pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ayat-ayat Allah. Beliau bersumpah demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini yang pernah mendengarkan tentang dakwah yang aku serukan, apakah dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Kemudian dia mati sebelum beriman dengan agama yang aku bawa, maka dia termasuk penghuni neraka. Itu pemahaman Nabi SAW terhadap ayat tersebut. Karena kalau kita bacakan ayat kepada mereka, mereka juga banyak tafsirnya. Mereka tafsirkan macam-macam. Dan mereka pertentangkan satu ayat dengan ayat yang lain. Dan mereka cari ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang masih bisa di otak-atik oleh mereka di bawah kepada pemahaman yang mereka inginkan. Sebagaimana Allah ingatkan kepada kita dalam Al-Quran, "Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhum ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang sekiranya bisa ditafsirkan sesuai dengan pemahaman mereka. Ibtigha'al fitnah, untuk menyesatkan manusia. Wa ibtigha'a ta'wili, dan membuat-buat takwil sendiri. Jadi mereka kadang-kadang berdalil dengan ayat dan menafsirkan ayat sesuai pemahaman mereka. Kalau kita mengatakan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kafir, mereka penghuni neraka, maka mereka akan tafsir dengan tafsiran yang lain. Oleh karena itu, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita, inilah pemahaman Nabi SAW, inilah tafsir beliau. Jelas beliau mengatakan, semua umat manusia, Yahudi, Nasrani, siapapun yang pernah mendengarkan tentang seruan dakwah Islam, kemudian dia mati sebelum beriman, dialah penghuni neraka. Dan bahkan jemaah sekalian, ini tidak diragukan lagi. Ini disepakati oleh seluruh ulama, ijma ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Non-muslim itu adalah kata lain daripada orang kafir. Itu ijma ulama, sepakat ulama. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Kemudian juga jemaah sekalian, kenapa pemahaman mereka itu kufur? Karena pemahaman mereka itu adalah pengingkaran terhadap syahadat La ilaha illallah. Ketika seseorang membenarkan agama selain Islam, tidak mau menganggap agama selain Islam sebagai kekafiran dan kesesatan, tidak mau menganggap kafir orang non-muslim, maka dia sama saja mengingkari syahadat La ilaha illallah. Batal syahadatnya, batal syahadatnya, batal Islamnya. Dia bukan lagi seorang muslim, dia sudah kafir, murtad, keluar dari Islam. Kenapa itu adalah pengingkaran kepada syahadat La ilaha illallah? Karena syahadat La ilaha illallah terdiri dari dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan, yang terkandung dalam kalimat La ilaha. Apa maknanya penafikan? Maknanya adalah pengingkaran terhadap semua sesembahan selain Allah. Menganggap salah semua orang yang menyembah kepada selain Allah. Itu maksud ucapan La ilaha. Semua yang menyembah selain Allah salah. Kemudian rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan, yang terkandung dalam kalimat illallah. Apa maknanya? Menetapkan keimanan. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk disembah. Allah tegaskan dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dialah Allah sesembahan yang benar, dan semua yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Hanya Allah yang maha tinggi, hanya Allah yang maha besar, maka hanya Dia yang pantas untuk disembah. Oleh karena itu, kalimat La ilaha illallah bermakna La ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang mengatakan semua agama sama, berarti dia mengingkari syahadat La ilaha illallah. Kenapa? Karena semua agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Semua agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada makhluk, kepada patung-patung, kepada manusia, kepada para nabi, kepada orang saleh, bahkan kepada batu-batuan, pepohonan, matahari, bulan dan bintang. Seluruhnya selain Allah adalah makhluk. Semua agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada makhluk. Makhluk yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang tidak bisa memberikan pertolongan, yang tidak bisa mendengarkan doa dan mengabulkan doa mereka, tapi dijadikan sebagai sesembahan. Itu kenyataannya. Semua agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Maka ketika seorang mengatakan semua agama sama atau agama itu benar, padahal dia sudah tahu mereka menyembah selain Allah, berarti dia telah mengingkari kalimat la ilaha illallah. Jemaah sekalian, kita baca dalam sejarah. Dalam sejarah manusia terbaik, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, beliau adalah orang yang paling dicintai oleh kaumnya. Orang yang paling disenangi oleh bangsa Arab. Dan mereka menggelari beliau sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Karena kejujuran, sifat amanah, dan akhlak-akhlak mulia yang beliau miliki. Kenapa kok tiba-tiba ketika beliau mulai berdakwah secara terang-terangan, mayoritas kaumnya membenci beliau, memusuhi beliau, menzolimi beliau, sampai beliau terusir dari kampung halamannya. Jadi kalau kita dalam hidup ini, dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ditentang oleh masyarakat kita, maka ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah ditentang dengan penentangan yang sangat dahsyat. Artinya kita enggak ada apa-apanya. Begitu pula para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka ditindas, mereka dizalimi, dan mereka terusir dari kampung halamannya. Apa yang menimpa kita belum ada apa-apanya. Jadi jangan terlalu sedih, jangan merasa lemah hanya karena cemoohan orang. Yang menimpa Nabi dan para sahabat itu lebih dahsyat. Bahkan mereka ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Allah tidak menyelamatkan Nabi SAW, tentu beliau sudah wafat. Akan dibunuh oleh mereka. Di malam Nabi SAW melakukan hijrah, mereka sudah bersepakat. Setiap kaum, setiap kabilah, setiap suku mengutus satu orang. Bersama-sama membunuh Nabi SAW. Sehingga kalau kabilahnya, sukunya Nabi SAW mau menuntut balas, mereka kesulitan karena harus menghadapi banyak orang. Subhanallah. Bersatu seluruh suku-suku di Arab untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya itu, kalau sukunya Nabi mau menuntut balas, mereka tidak berani karena menghadapi orang banyak. Kenapa jemaah sekalian? Padahal dulunya beliau yang paling mereka cintai karena kemuliaan akhlaknya. Oleh karena itu, mereka tidaklah membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mengajak mereka berakhlak mulia. Mengajak manusia berakhlak mulia itu adalah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan karena itu yang membuat mereka benci. Mereka tidak pula membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mengajak mereka beriman kepada tauhid rububiyah, yaitu mengimani Allah sang pencipta, mengimani Allah pemberi rezeki. Mereka tidak menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka sudah memiliki keimanan itu. Ini pada umumnya. Sebagaimana firman Allah, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah." Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Mereka jawab Allah. Jadi mereka tidak memusuhi Nabi SAW karena mengatakan Allah sang pencipta. Mereka juga tidak memusuhi Nabi SAW karena mengajak mereka menyembah Allah. Tidak. Bukan karena itu beliau dibenci. Karena mereka pun sebenarnya menyembah Allah. Tapi mereka juga menyembah selain Allah. Bukan karena mengajak mereka menyembah Allah, itu yang membuat mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu karena apa jemaah sekalian? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkafirkan mereka, menyalahkan mereka. Itu dia sebabnya. Nabi SAW mengajak mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka tahu arti la ilaha illallah berarti menganggap mereka kafir, menganggap mereka salah. Itulah sebabnya mereka memusuhi Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Islam Nusantara dengan model ini adalah Islam kaum musyrikin jahiliyah. Gak pantas mereka menyandang nama Islam. Mereka tidak ada bedanya dengan musyrikin jahiliyah yang memusuhi Nabi Muhammad SAW karena menyalahkan Tuhan-Tuhan mereka, karena menyalahkan nenek moyang mereka yang menyembah selain Allah. Dan itu yang membuat mereka tersinggung berat. Kalau kamu menyalahkan kami, berarti nenek moyang kami juga salah dong. Tersinggung berat. Karena Islam berarti menyalahkan budaya nenek moyang mereka yang menyembah kepada selain Allah. Maka Islam Nusantara yang dipahami seperti ini sebenarnya adalah daur ulang ajaran musyrikin jahiliyah yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini hakikatnya. Ini hakikatnya jemaah sekalian. Dan mereka juga bahkan menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam membodoh-bodohkan mereka. Itu keluhan mereka kepada Abu Thalib. Mereka datang kepada Abu Thalib dan mengatakan, ponakanmu itu membodoh-bodohkan kami dan nenek moyang kami. Mereka dan nenek moyang mereka dan budaya-budaya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka dianggap bodoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang mereka keluhkan kepada Abu Thalib. Padahal Nabi SAW hanya mengatakan kepada mereka, ucapkan la ilaha illallah. Tapi mereka paham, itulah arti la ilaha illallah. Penyembahan kepada selain Allah adalah kebodohan. Itu arti la ilaha illallah. Penyembahan kepada selain Allah adalah kesesatan, kekufuran dan kebodohan terbesar. Tidak ada di dunia ini orang-orang yang paling bodoh melebihi orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Itu fakta. Kenapa? Karena mereka menyembah makhluk yang gak bisa apa-apa. Tidak menciptakan mereka, tidak memberikan rezeki kepada mereka, tidak mengatur alam ini, tidak menguasainya. Itulah kebodohan. Itulah jemaah sekalian sebabnya mereka memusuhi Rasulullah SAW karena menyalahkan mereka, karena menganggap mereka kafir. Dan mereka pun mengatakan Muhammad adalah pemecah belah kami. Persis seperti yang dikatakan oleh sebagian orang yang mengklaim sebagai Islam Nusantara. Mereka katakan Islam Arab ini memecah belah kita. Maka sekali lagi mereka tidak ada bedanya dengan kaum musyrikin jahiliyah. Dan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW menegaskan, wa Muhammadun farraqa bainan nas. Memang betul, Muhammad memecah belah di antara manusia. Karena memang gak boleh bersatu antara pengikut kesesatan dan pengikut kebenaran. Harus dipisahkan. Dan itulah sebabnya mengapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu digelari Al-Faruq. Karena ketika beliau masuk Islam, umat Islam sudah berani tampil beda. Kalau sebelumnya masih kebanyakan masih sembunyi-sembunyi. Untuk tampil beda dengan orang-orang kafir, masih sembunyi-sembunyi. Ketika Umar masuk Islam, maka Islam menjadi kuat. Sehingga umat Islam sudah mulai berani tampil beda. Itulah sebabnya Umar digelari dengan Al-Faruq. Karena dengan masuk Islamnya beliau, terbedakan mana muslim, mana kafir. Mana yang mendapat hidayah, mana yang sesat. Jadi, pemahaman seperti ini adalah toleransi yang kebablasan. Kita biarkan saja, mereka sebut itu toleransi. Tapi kita katakan, itu toleransi yang melampaui batas. Bukan toleransi yang sesuai dengan ajaran agama. Padahal, negara kita adalah negara yang selalu menjunjung tinggi agama. Selalu berpedoman kepada agama. Tidak melecehkan agama. Toleransi seperti itu adalah toleransi yang melecehkan agama, yang menolak ajaran, bukan sekedar ajaran agama, inti ajaran agama, kalimat la ilaha illallah. Kalau begitu jemaah sekalian, seperti apa batasan toleransi yang sebenarnya dalam Islam? Batasannya ada dua. Secara garis besarnya batasannya ada dua. Yang pertama adalah kita sebagai umat Islam dilarang berbuat zalim kepada orang-orang kafir. Dilarang berbuat zalim kepada orang-orang kafir. Allah ingatkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-8. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu iqdilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum membawamu tidak berlaku adil kepada mereka. Berlaku adillah kalian, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Apa maksud ayat ini jemaah sekalian? Para ulama mufassirin menjelaskan makna ayat ini, kalian harus membenci orang-orang kafir, tetapi kebencian kalian kepada mereka jangan sampai membuat kalian tidak berlaku adil kepada mereka. Berlaku adillah kepada mereka, karena berlaku adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi dilarang seorang muslim menzalimi orang kafir, apalagi sampai menghilangkan nyawa mereka. Betul, ada orang-orang kafir yang diperangi, tetapi yang diperangi itu dalam jihad fi sabilillah. Tidak semua orang kafir yang diperangi. Sebagaimana akan kita jelaskan nanti, orang-orang kafir itu ada macam-macam. Di antaranya orang-orang kafir dhimmi. Siapa mereka itu? Orang-orang kafir yang tinggal di negeri muslim, yang hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin, dan mereka tidak memberontak. Mereka menjadi warga negara negeri muslim. Contohnya di negeri kita, penguasa kita muslim, mayoritas masyarakat kita muslim. Kita adalah umat Islam yang besar, tapi di negara kita ada orang-orang kafir. Maka jemaah sekalian, haram menzalimi mereka, haram menumpahkan darah mereka, dan dosa yang sangat besar. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la tujadu min masirati arba'ina 'aman." Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Siapa itu orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin? Ada tiga macam. Yang pertama itu tadi, kafir zimmi. Yang kedua, kafir mu'ahad. Orang kafir yang memiliki perjanjian gencatan senjata dengan kaum muslimin. Yang ketiga, kafir musta'min. Orang kafir yang minta perlindungan keamanan terhadap kaum muslimin. Lalu ada seorang muslim telah memberikan jaminan keamanan kepadanya, maka seluruh kaum muslimin tidak boleh membunuhnya. Maka membunuh mereka adalah dosa yang sangat besar. Nabi SAW mengatakan, siapa yang melakukannya, dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi, ini adalah penyimpangan di dalam Islam. Kalau seseorang membunuh orang kafir secara serampangan, tidak membeda-bedakan mana yang pantas dibunuh, mana yang tidak. Membunuh orang-orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin adalah dosa besar, bukan jihad. maka tidak dibenarkan aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengatasnamakan itu sebagai jihad atau ajaran Islam, lalu mereka mengebom gereja yang ada di Indonesia ini misalkan, atau membunuh orang-orang kafir yang tinggal di negeri kita. Itu tidak benar. Itu bertentangan dengan syariat. Iya. Maka tidak boleh berbuat zalim kepada mereka. Ini batasan yang pertama. Batasan toleransi yang pertama adalah kita tidak boleh berbuat zalim kepada mereka. Dan jemaah sekalian, prinsip ini betul-betul dipraktikkan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama ahli sejarah menyebutkan dulu orang-orang Romawi Nasrani menguasai Syam. Mereka menguasai negeri Syam. Mereka menguasai Baitul Maqdis. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat, begitu pula para tabi'in, membebaskan Baitul Maqdis dan negeri Syam dari cengkraman Romawi dengan jihad fi sabilillah. Tetapi jemaah sekalian, penduduk negeri Syam itu banyak yang masih tetap beragama Nasrani. Tapi mereka orang Arab, bukan orang Romawi. Mereka masih beragama Nasrani. Maka mereka menjadi kafir zimmi. Orang Romawi sudah pergi, sudah lari. Mereka hidup di bawah pemerintahan kaum muslimin. Ternyata jemaah sekalian, mereka lebih senang, mereka lebih bebas, tidak tertindas di bawah kekuasaan kaum muslimin. Sehingga ketika orang-orang Romawi mau kembali merampas negeri mereka, mereka malah tidak mau. Mereka lebih suka dikuasai oleh kaum muslimin, karena kaum muslimin menerapkan keadilan kepada mereka. Justru orang-orang yang seagama dengan mereka tidak berlaku adil bagi mereka. Ini fakta sejarah. Orang-orang Nasrani lebih senang kepada pemerintahan kaum muslimin kalau berbuat adil. Lebih senang kepada umat Islam daripada yang seagama dengan mereka. Orang-orang Arab Nasrani lebih senang kepada umat Islam daripada yang seagama mereka dari Romawi. Karena keadilan ini. Ini fakta sejarah. Kalau kita betul-betul adil, maka mereka hidup nyaman. Dan kita harusnya malu. Sebagai negeri mayoritas muslim, lalu orang-orang yang minoritas hidup tidak nyaman. Kita malu. Harusnya kita malu. Kenapa mereka diberi kesempatan hidup di negeri muslim? Agar mereka melihat keindahan Islam. Agar mereka melihat keadilan Islam. Agar kita bisa mendakwahi mereka, baik kita dakwahi dengan lisan maupun dengan perbuatan kita, supaya mereka masuk Islam. Kalau mereka dizolimi, maka bisa jadi kita penghalang mereka masuk Islam. Mereka ingin masuk Islam, tapi melihat kita berbuat zolim kepada mereka, mereka tidak jadi masuk Islam. Maka hati-hati. Ini batasan yang pertama. Batasan yang kedua, toleransi dalam Islam itu adalah dianjurkan berbuat baik kepada orang-orang kafir dengan dua syarat. Syarat yang pertama, berbuat baik itu hanya dalam perkara duniawi. Bukan berbuat baik berarti membantu agama mereka, membantu kekufuran mereka, membantu perayaan-perayaan kufur mereka. Bukan itu namanya toleransi. Itu melampaui batas juga. Ketika mereka mengadakan perayaan agama mereka, lalu kita bantu, atau bahkan kita ikut merayakan dan mengucapkan selamat, itu melampaui batas. Toleransi berbuat baik kepada mereka dalam perkara duniawi. Contohnya apa? Mereka lapar, kita kasih makan. Mereka sakit, kita boleh kasih obat. Apapun yang mereka perlukan dalam perkara duniawi, kita bantu. Ini toleransi. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia tidak termasuk orang-orang kafir yang memusuhi Islam atau menampakkan permusuhan kepada Islam. Sebagaimana Allah terangkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. Apa kata Allah? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi ini batasan toleransi. Silakan berbuat baik. Dianjurkan berbuat baik. Allah tidak melarang. Tapi dengan syarat itu tadi. Bahkan bisa jadi dengan perbuatan baik kita kepada mereka menjadi jalan bagi kita untuk mendakwahkan Islam kepada mereka. Karena dengan berbuat baik kepada mereka, hati mereka menjadi lunak untuk menerima dakwah yang kita sampaikan. Dan ini metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti sering kita dengarkan dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ada seorang Arab Badui kafir kurang ajar. Datang kepada Nabi SAW, tidak salam. Tidak ada sopan santun. Dengan kata-kata yang keras. Wahai Muhammad, berikan saya harta. Tidak ada basa-basi, langsung. Maka Nabi SAW memberikan kepadanya kambing sebanyak satu lembah. Tidak tanggung-tanggung dikasih. Kambing satu lembah. Tidak lama jemaah sekalian, dia masuk Islam. Bahkan dia pergi ke kampungnya, pulang kampung. Langsung dia berteriak, ayya qaumi aslimu. Fa inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr. Wahai kaumku, ayo kita masuk Islam. Karena Muhammad memberikan sedekah tanpa takut jatuh miskin. Ngasih sedekah enggak tanggung-tanggung. Kambing satu lembah. Enggak ada yang tersisa, semuanya dikasih kepada dia. Tidak lama dia masuk Islam. Jadi jemaah sekalian, ini dia dua batasan toleransi dalam Islam. Adapun membenarkan agama selain Islam, tidak mau mengkafirkan mereka, itu melampaui batas. Itu bertentangan dengan ajaran agama, bukan itu toleransi. Itu bukan toleransi, melainkan kemunafikan. Itu bukan toleransi, tetapi kemunafikan. Oleh karena itu, dari penyimpangan yang pertama ini, muncul penyimpangan yang kedua. Ini pembahasan kita yang kedua. Mereka tidak mengenal dan tidak peduli dengan prinsip al-wala wal bara. Ini prinsip akidah Islam. Al-wala wal bara. Loyalitas dan kebencian termasuk prinsip akidah Islam. Wajib bagi kita bersikap loyal, mencintai, mendukung kaum muslimin, orang-orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu udun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Kata Nabi SAW, perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam hal saling mencintai, menyayangi dan berlemah lembut di antara mereka bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh pasti ikut merasakan sakit sampai tidak bisa tidur dan demam. Ini sikap loyalitas seorang muslim kepada seluruh kaum muslimin. Semakin beriman seseorang, dia semakin cinta kepadanya. Sebaliknya, seorang muslim itu harus membenci, memusuhi orang-orang kafir. Tapi ingat, tidak boleh berbuat zalim kepada mereka. Sudah kita jelaskan tadi dalam pembahasan yang pertama. Kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya berlepas diri, melakukan al-bara', berlepas diri dari orang-orang kafir, tetapi tidak boleh menzalimi mereka. Dan berbuat baik kepada mereka itu tidak berarti dalam hati kita mencintai mereka. Iya, kita harus membenci mereka. Siapa yang mengajarkan itu? Allah dan Rasulnya. Surat Al-Maidah ayat ke-51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Perhatikanlah ayat yang mulia ini jemaah sekalian. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil kita dengan panggilan keimanan. Kalau memang kita masih beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Apa artinya wali? Wali itu bisa berarti teman dekat, bisa berarti kekasih, orang yang dicintai, bisa berarti orang yang kita dukung, yang kita bersikap loyal kepadanya, bisa juga bermakna kita jadikan sebagai pemimpin. Maka Allah katakan, jangan jadikan mereka sebagai wali. Mencakup semua makna itu. Jangan jadikan mereka sebagai teman dekat. Jangan jadikan mereka sebagai orang tercinta. Jangan jadikan mereka sebagai pejabat dan pemimpin kalian. Tapi perhatikan bahasa mereka. Itu kan namanya Sara. Ya. Itu bahasa mereka. Sama dengan yang pertama. Kekufuran, kemunafikan, mereka sebut toleransi. Sekarang kebalikannya. Kebaikan, mereka sebut Sara. Ini Sara kalimat yang cenderung memojokkan. Kamu jangan Sara. Padahal itu ajaran Islam. Bahkan lebih parah lagi mereka sebut itu ajaran intoleran. Hanya untuk kepentingan politik. Jemaah sekalian, berpolitik pun diatur dalam Islam. Memang itu aturan Islam. Kita enggak boleh memilih pemimpin yang kafir kepada Allah. Itu ajaran Islam. Dan luar biasa, dahsyat sekali peringatan Allah dalam ayat ini. Ba'duhum awliya'u ba'din, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Artinya, dia bukan lagi bagian dari kaum muslimin. Ini prinsip Islam. Ini bahaya besar. Surat Al-Mujadalah ayat ke-22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Surat Al-Mumtahanah ayat ke-4. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Perhatikanlah jemaah sekalian, apa kata Allah? Ini adalah teladan yang baik. Tapi mereka berani mengatakan itu adalah intoleran. Subhanallah. Mereka mengaku muslim. Mereka katakan ini ajaran intoleran. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, ini adalah uswatun hasanah yang terdapat pada diri Nabi Ibrahim dan pengikut beliau. Idh qalu liqaumihim, yaitu ketika mereka berkata kepada kaumnya. Kaumnya di sini siapa? Anak-anak sebangsa dan setanah air mereka. Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bagda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Berlepas diri itu artinya kita dan kalian enggak ada hubungan apa-apa. Putus hubungan. Tidak ada hubungan saling mencintai. Dan juga kami berlepas diri dari semua yang kalian sembah selain Allah. Artinya, semua yang kalian sembah selain Allah adalah salah. Agama kalian tidak benar karena mengajarkan penyembahan kepada selain Allah. Ini uswatun hasanah. Kafarna bikum, kami mengingkari dan menyalahkan kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawah, dan telah nampak jelas antara kami dengan kalian permusuhan. Wal bagdha abadan, dan kebencian untuk selama-lamanya. Selama-lamanya sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Subhanallah. Allah katakan ini sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik bagi kalian. Tapi mereka mengatakan itu adalah intoleran. Subhanallah. Tetapi sekali lagi saya ingatkan jemaah sekalian, membenci dan memusuhi orang-orang kafir tidak bermakna menzolimi mereka. Maka di sini ada dua golongan yang melampaui batas. Golongan yang menzolimi mereka dan golongan yang tidak berlepas diri dari mereka. Dan selalu Islam itu di pertengahan antara ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Ekstrem kanan yang menzolimi mereka atas dasar agama, padahal mereka menyimpang dari agama. Ekstrem kiri yang tidak memusuhi mereka, tidak membenci mereka, dan mereka merasa lebih tahu daripada Allah apa yang seharusnya mereka lakukan terhadap orang-orang kafir. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini termasuk prinsip yang menyebabkan mereka tersesat, yaitu lebih mengutamakan adat istiadat atau berlebihan terhadap budaya nenek moyang. Bahasa mereka adalah pentingnya melestarikan budaya, bahwa budaya itu adalah kearifan lokal. Tapi kenyataannya adalah yang mereka lakukan melampaui batas. Mereka tidak peduli budaya itu sesuai syariat atau tidak. Bahkan yang lebih parah lagi, bagi mereka syariat harus disesuaikan dengan budaya. Kalau syariat tidak sesuai dengan budaya, maka mereka mengatakan berarti itu bukan Islam Nusantara, tapi Islam Arab. Jadi istilah Islam Arab ini hanyalah kedok mereka untuk menolak syariat, bukan menolak budaya Arab. Budaya Arab ditolak kalau uangnya enggak. Ya. Yang mereka sebut sebagai budaya-budaya Arab itu sebenarnya ajaran Islam. Yang mereka sebut sebagai budaya Arab sebenarnya ajaran Islam. Kenapa mereka tolak? Karena menurut mereka tidak sesuai dengan budaya bangsa, tidak sesuai dengan adat Nusantara. Dan yang lebih parah lagi, mereka mengatakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah tidak pantas dihidupkan di zaman sekarang. Itu hanya pantas di zaman purba, kata mereka. Inikah toleransi? Menghina orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga menamakan orang-orang yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW itu sebagai Wahabi. Kalau antum baca situs-situs internet yang mengusung pemahaman Islam Nusantara, musuh terbesar mereka hanya satu, Wahabi. Bahkan ini satu-satunya musuh mungkin. Yahudi dan Nasrani bukan musuh, Syiah bukan musuh. Mereka bisa akur dengan Syiah. Tidak boleh kita menyalahkan Syiah. Jangankan menyalahkan Syiah, menyalahkan Yahudi dan Nasrani saja mereka melarang. Apalagi menyalahkan Syiah yang mereka anggap masih Muslim. Satu-satunya yang salah menurut mereka, satu-satunya yang sesat, seakan-akan demikian ya. Secara zahir kita menilai, seakan-akan satu-satunya yang sesat hanyalah Wahabi. Siapa mereka itu? Yang mau menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka sebut itu sudah kadaluarsa, sudah tertinggal. itu hanyalah kebiasaan zaman purba, kata mereka. Siapa yang mengatakan itu? Kiainya yang berkata begitu. Iya. Dia katakan seperti itu. Subhanallah. Maka jemaah sekalian, ini bukan penyimpangan biasa, tetapi juga termasuk kekufuran. Karena itu berarti pengingkaran terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-A'raf ayat 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu, inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakan wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Apa maksud ayat ini? Jelas. Seluruh manusia sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sampai hari kiamat, di negeri manapun mereka tinggal, harus terikat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus terikat. Enggak boleh mereka bikin Islam versi masing-masing. Nanti kalau ada Islam Nusantara diakui di dalam agama Islam, besok ada Islam Jepang. Ya. Islam Jerman. Walaupun Jerman sudah kalah. Ya. Islam Argentina dan seterusnya. Ini parah jadinya. Maka Allah memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan, "Aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semuanya." Begitu pula firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Artinya, syariat beliau mengikat seluruh dunia, mengikat seluruh makhluk, manusia dan jin, tidak boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Kana an-nabi yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammatan." Nabi SAW menegaskan, dahulu para nabi diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Dan jemaah sekalian, inilah sebab utama mengapa orang-orang musyrik dahulu tidak mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena berpegang kepada budaya nenek moyang. Allah ingatkan di surat Al-Baqarah ayat 170. "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'kiluna shay'aw wa la yahtadun." Apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang Allah turunkan. Ikutilah Al-Qur'an. Ikutilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam." Apa jawaban mereka? "Kami hanya mau mengikuti yang diturunkan, kami hanya mau mengikuti yang diwariskan oleh nenek moyang kami." Maka Allah katakan, apakah mereka akan terus mengikuti nenek moyang mereka walaupun sebenarnya nenek moyang mereka tidak sedikit pun memahami agama dan tidak pula mendapatkan hidayah? Nenek moyang mereka masih kafir. Nenek moyang mereka masih non-muslim dulu. Nenek moyang mereka masih animisme, dinamisme dulu. Apakah mereka akan terus mengikuti budaya-budaya tersebut? Yang lebih parah lagi jemaah sekalian, seorang kiai mereka sampai mengatakan, untuk terus melestarikan, untuk terus melestarikan ritual pengagungan kepada Dewi Sri, untuk dijadikan sebagai Islam Nusantara, tinggal dicampur dengan solawat. Ya, jadi mengadakan ritual pengagungan kepada Dewi Sri yang mereka sebut dengan sedekah bumi, tinggal dicampur dengan solawat sudah. Itulah Islam Nusantara. Jadi yang dimaksud dengan Islam Nusantara adalah kesyirikan dan kekufuran. Yang melarangnya adalah Wahabi. Ya. Itulah hakikatnya Islam Nusantara. Mereka ingin mencampurkan kesyirikan dan kekufuran. Padahal jemaah sekalian, orang-orang musyrik jahiliyah dahulu saja, itu tidak ada yang beriman kepada Dewi Sri. Yang mereka imani, yang memberikan rezeki, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tanaman adalah Allah. Kok ada orang yang mengaku muslim sekarang masih percaya kepada Dewi Sri? Dari mana itu Dewi Sri? Dari khayalan-khayalan, cerita-cerita orang-orang tua dahulu, diwariskan turun-temurun, atau dari prasasti-prasasti. Entah mereka dapat dari mana, tertulis di situ Dewi Sri yang menumbuhkan tanaman mereka. Surat Al-Baqarah ayat ke-22. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu andada wa antum ta'lamun. Allah mengatakan kepada orang-orang musyrik, Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit. Lalu dengan hujan itu, dia tumbuhkan untuk kalian tanaman-tanaman. Maka janganlah kalian menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi kalian. Padahal kalian sudah mengetahui dan mengimani Allah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman bagi kalian. Perhatikan jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan kepada kita keyakinan musyrik, keyakinan orang kafir zaman jahiliyah. Mereka yakin Allah yang menurunkan hujan, mereka yakin Allah yang menumbuhkan tanaman untuk mereka. Kesalahan mereka di mana? Kesalahan mereka satu, mereka mempersekutukan Allah dalam ibadah. Mereka menyembah Allah, tapi juga menyembah selain Allah. Orang yang percaya kepada Dewi Sri, kesalahannya dua. Dia meyakini Dewi Sri yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tanaman, dia juga melakukan ritual untuk menyembah Dewi Sri. Jadi lebih parah daripada musyrikin jahiliyah dahulu. Lalu ada orang yang katanya mengusung Islam Nusantara, mau menyatukan budaya ini dengan budaya Islam, sehingga disebut Islam Nusantara. Lalu mereka sebut itu adalah kearifan. Subhanallah. Padahal itu adalah kekufuran dan kesyirikan. Maka jemaah sekalian, ini prinsip kesesatan mereka yang ketiga. Bagi mereka, syariat itu harus disesuaikan dengan budaya. Budaya lebih tinggi daripada syariat. Walaupun budaya bertentangan dengan syariat, tidak ada masalah. Harus diterima, karena itu kearifan kata mereka. Padahal Islam datang justru untuk menghapus semua budaya-budaya kesyirikan dan kekufuran tersebut. Inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW dibenci oleh orang-orang kafir. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, adalah cabang daripada yang ketiga, yaitu alergi dengan syiar-syiar Islam. Alergi dengan syiar-syiar Islam. Iya. Syiar-syiar Islam bagi mereka adalah budaya Arab. Itu adalah Islam Arab. Padahal pada hakikatnya, kalau kita pelajari, ternyata yang mereka maksud dengan budaya Arab itu adalah syariat Islam. Saya baca di salah satu website mereka, mereka menamakan orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW sebagai golongan cingkrang. Ya. Padahal Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, ma asfala minal ka'bain minal izari finnar. Bahkan hadis-hadis yang mutawatir, jemaah sekalian, hadis-hadis tentang larangan isbal, larangan menggunakan pakaian sampai menutupi mata kaki bagi laki-laki, itu hadis-hadisnya mutawatir. Artinya hadisnya sangat banyak. Nabi SAW mengatakan, apa saja pakaian kain sarung di bawah mata kaki, tempatnya di neraka. Bahkan di antara mereka juga memanfaatkan, seperti yang sudah pernah kita singgung dalam pembahasan tentang Islam radikal pada pertemuan sebelumnya, yang kami sampaikan tentang Islam radikal, yaitu Islam tetapi berpemahaman teroris, mengatasnamakan Islam tapi sangat bertentangan dengan Islam. Maka mereka inilah yang memanfaatkan terorisme, isu-isu terorisme untuk menyudutkan Islam. Karena kebetulan sebagian teroris itu berpenampilan sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjenggot, bercelana cingkrang, istrinya juga bercadar mungkin. Maka mereka manfaatkan untuk menyudutkan syiar-syiar Islam ini, untuk menyudutkan ajaran-ajaran Islam ini. Mereka pun menyebarkan di tengah-tengah masyarakat bahwa itu adalah ajaran teroris, ciri-ciri teroris. Yang mengamalkan itu memiliki bibit-bibit terorisme. Padahal jemaah sekalian, terkait dengan permasalahan cadar, ulama Islam sepakat dari seluruh mazhab, termasuk mazhab Syafi'i yang paling tegas, bahwa cadar itu adalah syariat Islam. Itu bukan budaya Arab. Bukan budaya Arab. Kalau kemudian menjadi budaya Arab, ya terserah saja. Berarti itu bagus. Mereka mengikuti budaya Islam. Tapi itu asalnya dari syariat. Seluruh ulama dari empat mazhab semuanya sepakat. Tapi mereka mengatakan itu adalah ciri-ciri teroris. Subhanallah. Jadi sebenarnya sekali lagi, yang ingin mereka tolak bukan budaya Arab, bukan Islam Arab, tapi agama Islam itu sendiri. Hanya saja mereka enggak berani. Mereka pengecut untuk mengatakan ini ajaran yang tidak benar, ini ajaran Islam, ajaran salah. Maka mereka katakan terlebih dahulu, itu bukan ajaran Islam, tapi budaya Arab. Padahal dalil-dalilnya jelas. Bahkan disepakati oleh seluruh mazhab. Maka ini yang keempat. Yang kelima, yang terakhir. Di antara ciri-ciri para pengikut golongan yang menyimpang ini dan mengatasnamakan sebagai Islam Nusantara adalah anti terhadap jihad fi sabilillah. Menjelek-jelekkan syariat Islam berjihad memerangi orang-orang kafir. Dan ini adalah kebalikan daripada teroris. Kalau golongan teroris, golongan Islam radikal, mereka berjihad tapi tanpa mengikuti aturan jihad dalam syariat. Sebagaimana telah kita bahas, penyimpangan-penyimpangan mereka sangat bertentangan jihad yang mereka lakukan dengan syariat Islam. Sebaliknya, golongan ini menolak jihad sama sekali dan menganggap itu sebagai ajaran menyimpang. Sama dengan sebelumnya, mereka juga mengatakan itu Islam Arab yang dalam sejarah menaklukkan negeri-negeri dengan jihad fi sabilillah. Sampai ada di antara mereka mengatakan itulah sebabnya mengapa Islam di Eropa tidak bertahan. Kenapa? Karena Islam disebarkan dengan penaklukan, dengan jihad. Sebaliknya kata mereka, Islam di Nusantara ini bertahan karena disebarkan dengan damai. Maka jemaah sekalian, pertama kita katakan, Islam runtuh di Eropa itu bukan karena disebarkan dengan jihad, tetapi kaum muslimin berpaling dari agama. Karena kaum muslimin berpaling dari agama. Pada kenyataannya, Makkah itu ditaklukkan juga dengan jihad. Begitu pula negeri Syam. Palestina. Suriah, Yordania, Lebanon. Itu ditaklukkan dengan jihad. Mesir. Sampai hari ini masih negeri muslim. Masih negeri muslim. Iya. Jadi bukan karena jihad tersebut yang membuat Islam itu runtuh di Eropa. Tetapi karena kaum muslimin di sana berpaling dari syariat Allah dan bermusuh-musuhan antara satu dengan yang lain. Dan bersikap loyal kepada orang kafir, bahkan bersatu dengan orang kafir untuk memerangi saudaranya. Baca sejarah. Bagaimana Islam runtuh di Andalus, di Cordoba. Maka jemaah sekalian, mengingkari syariat berjihad adalah kekufuran. Dan membenci satu syariat Islam juga termasuk kekufuran. Dalam surat Muhammad ayat ke-9, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita, "Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Mereka menjadi kafir karena mereka membenci syariat yang Allah turunkan. Maka Allah menghapuskan amalan-amalan mereka. Kenapa mereka membenci syariat berjihad? Karena salah kaprah terhadap jihad. Mereka pikir jihad itu seperti yang dilakukan oleh para teroris. Ini di satu sisi. Dan di sisi yang lain, karena mereka tidak menyalahkan agama di luar Islam. Padahal jemaah sekalian, jihad dalam Islam itu adalah untuk menebarkan rahmat, yaitu untuk menyelamatkan orang-orang kafir itu dari kekufuran dan kesyirikan. Maka dengan jihad, pada kenyataannya dakwah saja belum cukup. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk berjihad. Bahkan Allah mengabarkan kepada kita, jihad ini adalah penyelamat kita dari api neraka. Ini sudah dimaklumi dalam banyak ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan untuk berjihad. Tapi memang selalu ada dua golongan. Golongan yang ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Golongan teroris yang berjihad tapi salah jalan. Berjihad secara serampangan. Membunuh tidak pandang bulu. Dan golongan yang meremehkan. Golongan yang berpaling dari syariat. Yang tidak mau mengikuti syariat. Maka perlu kita luruskan di sini. Jihad bukan menzalimi orang-orang kafir. Justru jihad itu adalah rahmat untuk mereka. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sebelum memerangi kaum muslim, memerangi orang-orang kafir, mereka berikan satu dari tiga pilihan. Pilihan yang pertama masuk Islam. Inilah tujuan jihad, untuk mengajak mereka masuk Islam. Supaya mereka selamat. Kasihan mereka masuk neraka. Maka diselamatkan mereka. Maka jihad itu menebarkan rahmat. Tapi yang dilakukan oleh teroris, langsung dibunuh secara serampangan. Sebaliknya, mereka mengira itulah jihad. Membunuh orang-orang kafir tanpa pandang bulu. Kalau tidak mau masuk Islam, maka diberi kesempatan yang kedua, menjadi kafir zimmi. Untuk melihat keadilan Islam, keindahan Islam, dan menerima dakwah Islam dengan damai. Jadi bukan dibunuh begitu saja, tidak. Kalau mereka tidak mau pilihan yang pertama dan kedua, barulah diperangi. Diperangi pun hanya bagi yang melawan. Orang yang sudah menyerah tidak diperangi. Orang tua, wanita, anak-anak diharamkan untuk dibunuh. Kecuali wanitanya ikut berperang melawan kaum muslimin. Kalau tidak, maka diharamkan untuk dibunuh. Tidak seperti yang dilakukan oleh para teroris. Mereka buang bom begitu saja, tidak peduli yang mati siapa. Anak-anak, wanita, tidak peduli. Tapi di satu sisi, ada orang yang salah paham dengan jihad. Mereka pikir jihad itu membunuh wanita dan anak-anak. Ini salah kaprah. Jadi, mereka menolak jihad karena salah kaprah, tidak paham apa itu jihad. Iya. Dan jihad itu ada aturan-aturannya dalam syariat. Di antara aturan terpenting dalam jihad adalah dipimpin oleh kepala negara. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal imamu junnah yuqatal min waraihi wa yuttaqa bihi." Pemimpin itu adalah perisai. Peperangan dilakukan di belakangnya dan dia dijadikan sebagai tameng. Maka berdasarkan hadis ini para ulama mengatakan syarat utama berjihad harus dipimpin oleh kepala negara. Kalau yang dilakukan teroris sebaliknya, negara yang justru mereka musuhi. Kalau bisa kepala negaranya mau mereka habisi. Padahal dalam Islam jihad itu justru harus dipimpin oleh kepala negara. Maka sekali lagi jemaah sekalian, selalu ada dua golongan yang menyimpang ini. Golongan yang beragama tapi dengan cara berlebih-lebihan. Tapi sebaliknya ada juga golongan yang kedua yang justru harus lebih kita waspadai. Karena mereka sampai pada tingkat kekufuran, yaitu berpaling dari ajaran-ajaran agama. Inilah jemaah sekalian, mungkin yang bisa kita bahas 5 penyimpangan dan kesesatan mereka yang bertentangan dengan agama Islam, sehingga tidak pantas mereka mengklaim sebagai Islam Nusantara. Katakan saja budaya Nusantara, ajaran Nusantara. Kenapa dikait-kaitkan dengan Islam kalau ternyata bertentangan dengan ajaran Islam? Tapi sekali lagi, telah kita jelaskan di awal tadi, apabila yang dimaksud dengan Islam Nusantara adalah budaya-budaya baik yang tidak bertentangan dengan syariat, keramahan, kesopanan, kesantunan yang diwariskan oleh nenek moyang kita, maka itu sepatutnya dipertahankan. Itu tidak bertentangan dengan Islam, bahkan sesuai dengan syariat Islam. Adapun orang-orang Arab yang keras, kasar, maka justru dia juga bertentangan dengan Islam. Jangan kita katakan itu Islam Arab. Itu budaya mereka yang salah. Bukan Islamnya yang salah, tapi mereka yang salah. Jadi kalau yang dimaksud Islam Nusantara seperti itu, maka tidak masalah. Itu tidak bertentangan dengan Islam. Wallahu alam. Jam berapa sekarang? Belum 45. Setengah jam lagi nanti. Bismillah. Adakah sikap al-wala' wal-bara' kepada ahlul bid'ah atau ahlul maksiat? Ada. Para ulama menjelaskan pada akhirnya manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama yang kita benci sepenuhnya, yaitu orang-orang yang kafir kepada Allah, karena Allah membenci dan memusuhi mereka, dan mereka juga memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka sudah sepatutnya kita pun membenci dan memusuhi mereka. Golongan yang kedua yang kita cintai sepenuhnya, yaitu orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah para nabi dan rasul dan pengikut mereka dengan baik sampai hari kiamat. Dan golongan yang ketiga, yang kita benci di satu sisi tapi kita cinta di sisi yang lain, mereka itulah ahlul bid'ah dan para pelaku dosa. Kita masih cinta karena dia masih muslim, tapi di sisi lain kita benci karena dia berbuat dosa. Wallahu a'lam. Bagaimana ciri-ciri golongan yang disebut Islam Nusantara? Mohon jawabannya Ustaz. Itulah yang kita bahas dari awal sampai akhir tadi. Berarti diulang lagi. Di kampung saya memakai baju koko, sarung, dan peci nasional. Sedangkan kemarin ketika pulang kampung, saya sholat di masjid, sempat menggunakan gamis atau jubah peci, jubah putih dan peci putih. Apakah pakaian yang saya pakai menyelisihi syariat karena berbeda dengan budaya berpakaian di tempat itu? Itu pendapat Syekh Nusaimin rahimahullah. Kata beliau, tidak sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi adalah mengikuti kebiasaan masyarakat yang ada di situ selama tidak mengandung dosa. Ya. Tetapi kadang di tengah masyarakat juga ada pengecualian. Ya, misalkan dia santri bajunya agak beda, atau dia kiai pakai sorban udah biasa. Ya. Ini tidak masalah kalau seperti itu. Kalau kenyataannya kita jadi tampil beda, kemudian dianggap asing, dianggap lain, apalagi gara-gara itu dituduh aliran sesat, maka apa yang kita lakukan berarti menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana cara mendakwahi orang yang sudah tercemar dengan pemikiran Islam Nusantara? Itu yang kita bahas dari awal sampai akhir, sampaikan kepada dia. Itulah gunanya kita bahas sekarang, supaya kita bisa mendakwahi mereka. Sampaikan bahwa pemahaman mereka itu bertentangan dengan Islam. Dalilnya apa? Sampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Masalahnya belum hafal. Bagaimana cara agar dapat mencegah penyebaran pemikiran Islam Nusantara? Kita dakwah. Mereka mengajak kepada yang batil, kita mengajak kepada yang hak dan mengkonter pendapat-pendapat mereka yang batil tersebut. Tidak ada yang bisa kita lakukan yang lebih baik daripada dakwah. Dan kalau kita punya kuasa sebagai pemerintah, wajib untuk mencegah mereka dari kemungkaran. Ini termasuk tugas pemerintah yang paling penting. Lebih penting daripada memperhatikan makan kita, kesehatan kita. Yang lebih penting adalah memperhatikan akidah masyarakat. Iya. Itu kewajiban penguasa. Jadi kita sebagai masyarakat, hendaklah kita lebih giat menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu yang sahih. Itu cara yang paling baik. Karena di mana masyarakat bodoh atau tidak paham agama, itulah ladang yang subur semua golongan-golongan sesat. Di mana masyarakat yang jauh dari ilmu agama, itulah ladang subur semua golongan-golongan yang menyimpang. Katanya Islam Nusantara adalah Islam yang menjaga amalia aswaja warisan Wali Songo. Apa yang dimaksud dengan aswaja? Kan itu singkatan dari Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Apa arti Ahlus Sunnah Wal Jamaah? Ahlus Sunnah, pengikut sunnah. Sunnah siapa yang dimaksud dalam kalimat Ahlus Sunnah Wal Jamaah? Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sunnah selain beliau. sunnah selain beliau, kalau bertentangan dengan sunnah beliau, tidak ada nilainya, tidak boleh diikuti. Beliau telah mengingatkan, wa khairul huda huda nabiyina Muhammadin, wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru dalam agama. Jadi semua yang baru dalam agama tidak sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bertentangan dengan sunnah beliau. Adapun ajaran Wali Songo, pertama perlu dipastikan dulu, itu betul enggak ajaran Wali Songo? Karena bisa jadi orang mengklaim itu ajaran Wali Songo, tapi ternyata bukan ajaran mereka. Contoh jemaah sekalian, yang bisa kita pastikan itu batil, enggak mungkin Wali Songo mengajarkan seperti itu. Bertapa di kali, enggak sholat berhari-hari, sampai dia duduk di situ jenggotnya masih pendek, sampai jenggotnya sudah panjang. Lalu dengan sebab itu dia dinamakan Kali Jaga. Itu kan cerita-cerita khurafat, bukan ajaran mereka yang sebenarnya. Maka ini yang pertama, harus dipastikan dulu. Yang kedua, kalaupun betul ada satu ajaran kita wariskan dari Wali Songo atau wali manapun, tetap saja kalau tidak sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita lestarikan, tidak boleh kita warisi. Yang Allah perintahkan kepada kita hanyalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bertentangan dengan sunnah beliau, enggak boleh kita ikuti, tidak boleh kita ikuti. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Iya. Apakah pelaku bid'ah dapat dikatakan kafir? Atau perbuatannya saja yang mengarah kepada kekafiran? Yang pertama, tergantung bid'ahnya. Kalau bid'ahnya sampai pada tingkat kekafiran, itu bisa menyebabkan pelakunya kafir. Contohnya, orang yang berdoa kepada selain Allah. Misalkan mereka datang di kuburan yang mereka anggap kuburan keramat, kuburan orang soleh, kuburan wali, lalu mereka bermohon, meminta hajat-hajatnya kepada wali tersebut, itu adalah bid'ah sekaligus juga syirik. Kenapa syirik? Karena doa itu adalah ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Barang siapa yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Maka doa itu ibadah. Barang siapa berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah beribadah kepada selain Allah. Iya. Nah, bid'ah seperti ini sampai pada tingkat kesyirikan. Tetapi seorang muslim yang melakukan kekafiran tidak otomatis bisa divonis kafir sampai terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan hilangnya penghalang. Apa diantaranya? Iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Untuk apa menegakkan hujjah? Untuk menghilangkan al-udhru bil jahal, uzur karena kebodohan. Ulama ahlu sunnah sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Orang muslim yang melakukan kekafiran diberikan uzur bil jahal. Hanya saja ulama berbeda pendapat, siapa yang pantas diberikan, siapa yang tidak pantas, siapa yang tidak mendapatkan uzur. Tapi ulama sepakat uzur bil jahal itu ada. Allah berfirman, rusulan mubasysyirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul diutus untuk memberi kabar gembira dan peringatan agar manusia tidak lagi memiliki hujah atas Allah setelah diutusnya para rasul. Artinya, para rasul itu di antara tugas mereka adalah menegakkan hujah. Sehingga seorang muslim yang terjerumus dalam kekafiran dan belum tegak hujah padanya, belum sampai ilmu kepadanya, dan dia bukan orang yang malas-malasan menuntut ilmu, bukan orang yang tidak mau mencari ilmu, maka dia mendapatkan udzur karena kejahilan. Intinya adalah mungkin saja dikafirkan kalau terpenuhi syarat-syarat pengkafiran. Selama belum terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, maka dia tidak dikafirkan. Dia tidak dikafirkan. Iya. Apakah lembaga dakwah kampus termasuk hizbi? Apa arti hizbi? Hizbi itu artinya fanatikus golongan. Berbangga-bangga dengan golongan. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita itu sifat orang-orang musyrik. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Lalu mereka menjadi bergolong-golongan. Setiap golongan merasa bangga. Setiap hizib merasa hebat dengan apa yang ada pada mereka. Contohnya bagaimana penerapan sifat hizbiyah itu? Di antaranya dalam penerapan al-wala wal bara. Mereka lebih cinta, mereka lebih loyal kepada yang segolongan dengan mereka. Jadi bukan karena iman, bukan karena takwa mereka bersikap loyal, tapi karena golongan. Ini hizbiyah namanya. Yang lebih parah lagi adalah menilai kebenaran. Kalau sesuai dengan pendapat golongannya, pendapat yang dia klaim sebagai asu wajahnya, itu yang benar. Kalau bertentangan dengan golongannya, walaupun ada dalilnya, maka itu salah. Ini yang lebih parah. Menilai kebenaran berdasarkan pendapat golongan. Dan ini enggak harus organisasi. Komunitas kajian bisa saja terjerumus dalam sifat hizbiyah ini. Majelis-majelis taklim, baik komunitas itu resmi punya nama atau tidak punya nama, atau sekelompok orang yang ngaji ke ustaz tertentu, seakan-akan semua yang disampaikan ustaznya itulah yang benar. Yang bertentangan dengan pendapat ustadznya itu salah. Itu hizbi namanya. Yang sekajian, sekomunitas kajian dengan mereka, itu lebih mereka cintai. Yang di luar komunitas mereka, kurang mereka cintai. Atau bahkan gak mau ikut sama sekali kajian ustadz lain, walaupun ahlu sunnah juga, walaupun sama-sama ahlu sunnah, tapi di luar komunitasnya, di luar komunitas pendengar radionya, di luar komunitas pemirsa televisinya, ustadznya gak pernah tampil di televisi mereka, gak mau dia ikut. Padahal dia tahu itu juga ahlu sunnah. Itu namanya hizbi. Fanatisme terhadap golongannya, kelompoknya. Ini gak harus organisasi. Walaupun memang tidak dipungkiri, kebanyakan yang jadi hizbi adalah orang-orang organisasi. Memang kebanyakan seperti itu. Tapi Kalau organisasi itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan hanya sebagai sarana bukan tujuan, ya, hanya sebagai alat saja untuk bisa berdakwah. Biasanya misalkan di kampus nggak mungkin bikin kajian kalau tidak ada organisasi. Lalu kita buat organisasi semata-mata untuk bikin kajian itu saja, bukan mengikat orang dalam organisasi tersebut, maka tidak masalah. Jadi tergantung organisasinya seperti apa. Dan perlu saya ingatkan juga, memang tidak dipungkiri, kebanyakan yang berorganisasi itu terjerumus dalam belenggu-belenggu hizbiyah. Kebanyakan. Makanya di sebagian organisasi sampai ada baiat. Dan orang yang keluar dari organisasi mereka, biasanya mereka kucilkan. Biasanya enggak seperti dulu lagi bergaulnya. Dulu biasa ketemu hangat, salam. Ketika sudah keluar dari organisasinya, sudah tidak diperlakukan seperti itu. Nah, ini namanya hizbiyah. Itu fakta. Gara-gara organisasi jadi hizbi memang banyak. Tetapi menggeneralisir semua organisasi itu hizbiyah juga tidak tepat. Wallahualam. Bagaimana budaya suku yang dilarang menikah dengan orang lain suku? Itu budaya jahiliyah, ya. Bukan budaya Islam. Nabi SAW menikahkan Zaid atau Usamah bin Zaid dengan Fatimah. Fatimah salah seorang putri bangsawan Quraisy. Dinikahkan dengan Usamah bin Zaid, orang hitam. Ayahnya mantan budak. Iya. Untuk apa Nabi SAW menikahkan? Supaya menghilangkan pandangan masyarakat yang menganggap rendah suku lain. Itu namanya hizbiyah. Itu jahiliyah. Itu adalah perangai jahiliyah. At-ta'nu fil ansab. Menganggap atau mencela nasab orang lain. Itu termasuk budaya jahiliyah, bukan budaya Islam. Ya. Kalau ada budaya seperti ini, jangan dilestarikan. Hanya mau menikah dengan orang satu suku. Ini bukan budaya yang baik. Menikah itu yang dinilai adalah ketakwaan. Itu yang paling utama. Kata Nabi SAW, "Fadfar bidzatid din taribat yadak." Pilihlah pasangan yang baik agamanya, maka kamu akan beruntung. Kalau satu suku dan baik agamanya, maka bagus, tidak masalah. Bagaimana cara menjaga diri dari maksiat? Saya ibadah rajin, tapi maksiat juga lumayan rajin. Pertama, perlu dikoreksi ibadahnya. Pasti dalam ibadahnya ada kekurangan. Pasti dalam ibadahnya ada kekurangan. Terutama sholat. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau ada orang rajin salat, maksiat juga rajin, apakah ayat ini salah? Enggak mungkin. Tapi yang salah adalah dia. Salatnya belum benar. Maka ini yang pertama, perlu dikoreksi ibadahnya, perlu dilihat ibadahnya kembali. Pasti masih banyak kekurangan-kekurangan. Mungkin kurang ikhlasnya, mungkin kurang ittibaknya, mungkin kurang khusyuknya, mungkin kurang menepati waktunya. Ini kalau dia perhatikan dengan baik, pasti bisa mencegah dia dari maksiat. Dan yang paling berbahaya yang pertama, jangan-jangan dia tidak ikhlas dalam ibadah. Sebab setan pun mengakui dia tidak bisa menyesatkan orang-orang yang ikhlas. Setan bersumpah, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan berkata, demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh aku benar-benar akan menyesatkan mereka, manusia semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Subhanallah, setan mengakui dia gak bisa menyesatkan orang yang ikhlas. Kenapa demikian? Karena orang yang ikhlas akan selalu mendapatkan pertolongan Allah. Perhatikan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam hampir saja terjerumus di dalam hubungan terlarang. Hampir saja beliau terjerumus. Ibaratnya beliau sudah berada di mulut buaya. Tinggal buaya itu tutup mulut, matilah beliau. Tapi ternyata beliau bisa selamat. Siapa yang menyelamatkan beliau? Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebab Allah menyelamatkan beliau? Maka Allah berfirman, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan Yusuf, kami selamatkan dia dari keburukan dan kekejian itu, karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Pasti ibadahnya ada masalah. Masalah yang paling utama adalah keikhlasan. Keikhlasannya kurang, atau bahkan tidak ikhlas, pingin dipuji orang. Ya. Kemudian ittiba. Orang yang ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sebab dia mendapatkan penjagaan dari Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat. Karena Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mencintai kalian. Kalau Allah sudah mencintai seseorang, apa yang Allah lakukan padanya? Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Fa idza ahbabtuhu fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi." Apabila aku telah mencintainya, akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. "Wa basarahu alladhi yubsiru bihi." Akulah pendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. "Wa yadahu allati yabtishu biha." Akulah tangannya yang dia gunakan untuk memegang. "Wa rijlahu allati yamshi biha." Dan akulah kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Apa artinya jemaah sekalian? Artinya Allah akan lindungi pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya dari perbuatan maksiat. Kalau Allah sudah mencintainya. Kenapa Allah mencintainya? Karena dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu diperhatikan. Ini yang pertama. Orang kalau rajin ibadah tapi masih juga rajin berbuat maksiat, pasti ibadahnya bermasalah. Terutama ikhlasnya dan ittibaknya. Begitu pula khusyuknya dan ketepatan waktunya dalam sholat. Iya. Yang kedua, bisa jadi karena banyak waktu luang yang terbuang sia-sia, tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kurang menghadiri majelis ilmu, kurang menuntut ilmu, kurang menghafal Al-Quran, kurang mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jemaah sekalian, kebanyakan waktu kita kalau kita enggak manfaatkan untuk kebaikan, kita akan terjerumus dalam kejelekan. Jadi perbanyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan yang baik agar kita terhindar dari kemaksiatan. Yang ketiga, jangan banyak menyendiri bersama gadget. Ya. sering-seringlah bergaul dengan orang-orang baik. Jangan banyak menyendiri bersama gadget. Ini bahaya. Ini pintu maksiat mungkin salah satu yang terbesar di zaman ini. Dan bertemanlah dengan orang-orang baik. Kita berteman dengan orang-orang rusak, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, ini termasuk sebab terbesar kita terjerumus dalam maksiat. Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung sahabat terdekatnya. Maka lihatlah siapa yang kalian jadikan sahabat terdekat kalian. Kemudian jemaah sekalian, yang paling utama adalah sebab terjerumus dalam maksiat adalah kelemahan iman. Ini sebab utama. Maka kalau begitu harus kita kuatkan keimanan. Bagaimana menguatkan keimanan? Jalan yang paling besarnya adalah menuntut ilmu agama, mendalami ilmu agama. Iya. Dan juga banyak-banyak berdoa kepada Allah dan banyak mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Para ulama menafsirkan kalimat ini la haula artinya tidak ada kekuatan kita untuk bisa menjalankan perintah Allah. Wala quwata artinya tidak ada kekuatan kita untuk menjauhi maksiat illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Banyak-banyak ucapkan kalimat ini, la haula wala quwata illa billah. Dan banyak-banyak berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang sedang bertugas muslim untuk menjaga peribadahan orang kafir? Natal misalkan. Tetapi saat ada teror bom, dia menyelamatkan orang-orang kafir dari bom tersebut dan dia menjadi korban bom itu. Apakah itu toleransi dan jihad dia? Apabila dia aparat keamanan, polisi misalkan, ditugaskan untuk menjaga gereja, maka ini termasuk kewajiban pemerintah terhadap kafir dzimmi. Termasuk kewajiban pemerintah kepada kafir dzimmi menjaga keamanan mereka. Jadi itu tidak bertentangan dengan syariat. Dia tidak bermaksud untuk membantu. Ya tentu dia tidak boleh bermaksud begitu, untuk membantu peribadahan mereka kepada selain Allah. Tapi yang dia niatkan adalah menjaga keamanan mereka sebagai kafir dzimmi. Karena mereka wajib dilindungi negara. Kafir dzimmi itu dalam syariat wajib dilindungi oleh negara. Iya. Dan juga dia mencegah jangan sampai ada orang-orang yang mengatasnamakan Islam lalu melakukan jihad dengan cara yang tidak benar, membunuh mereka secara serampangan. Maka dia juga berjasa untuk melindungi syariat Islam. Iya. Kalau seperti itu. Tapi kalau niat dia karena setuju dengan kekufuran mereka, atau bahkan dia lebih cinta juga kepada mereka, maka itu adalah kekufuran, bertentangan dengan syariat. Kalau niat dia menjaga mereka karena dia memang setuju dengan peribadahan mereka, atau dia anggap mereka adalah wali-wali dia, maka ini bertentangan dengan syariat. Iya. Wallahualam. Saya punya teman non-muslim, suka mengirim makanan ke rumah. Boleh dimakan tidak? Selama makanan itu halal, tidak masalah. Nabi SAW menerima hadiah makanan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, selama makanan itu halal. Bagaimana menghadapi keluarga yang pemikirannya Islam Nusantara? Karena dalam menjalankan sunnah selalu menjadi ejekan dan ditentang. Sabar dan terus berdakwah dan doakan semoga dia mendapatkan hidayah. Bagaimana cara mendakwahi orang tua agar tidak menyinggung dan menyakiti hatinya? Yang penting cara kita baik. Perlu saya ingatkan jemaah sekalian, walaupun cara kita baik, bisa saja tetap masih tersinggung. Namun kita tetap harus sampaikan. Walaupun tersinggung, selama cara kita sudah baik, lemah lembut, tidak kasar, tidak keras, maka tidak masalah walaupun dia tersinggung. siapapun dia, orang tua kita sekalipun. Walaupun tersinggung, yang penting cara kita sudah baik, menyampaikan dengan ilmiah. Dan itu bagian dari resiko kasih sayang kita kepada mereka. Kita harus menyelamatkan mereka dari kesalahan dan penyimpangan, walaupun resikonya mereka marah kepada kita. Itu cinta yang hakiki. Kalau kita biarkan mereka terjerumus dalam kesesatan dengan dalih supaya mereka tidak tersinggung, namanya berarti kita enggak sayang sama mereka. Iya. Dalam adat istiadat daerah titik-titik, ahli waris itu turun kepada perempuan. Tapi dalam Islam, ahli waris itu turun kepada laki-laki. Bagaimana menyikapinya dalam ajaran Islam? Laki-laki dan wanita ada bagian waris. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi anak laki-laki, dia mendapatkan bagian seperti dua anak wanita. Jadi kalau misalkan seseorang punya dua anak, laki-laki perempuan, maka hartanya dibagi tiga. Hartanya dibagi tiga, dua diberikan kepada laki-laki, satu diberikan kepada perempuan. Ya. Tapi kalau yang dimaksudkan di sini, maksudnya nama marganya, ya, nama marganya disandarkan kepada wanita bukan kepada laki-laki, maka itu salah. Maka itu tidak boleh. Itu termasuk dosa besar. Karena marga itu berarti menasabkan diri. Dan dalam Islam dilarang keras menasabkan diri kepada selain ayah. Iya. Yang dinasabkan itu kepada ayah. Kalau ayah punya marga, kita pakai marga-marga dia. Bukan marga ibu kita. Na'udzubillah, yang pakai marga ibu itu anak zina. Iya. Anak zina dia pakai marga ibunya. Maksudnya anak hasil zina. Dia pakai marga ibunya, dia tidak boleh pakai marga ayahnya. Iya. Bagaimana hukum menghadiri undangan pernikahan orang-orang kafir dan memberi hadiah dalam rangka pernikahan tersebut? Memberi hadiah karena mereka menikah tidak masalah. Tapi menghadiri pernikahan, kalau dalam acara tersebut banyak kemungkaran, seperti orang-orang buka aurat, menyatu, berbaur, laki-laki, perempuan, lagu-lagu dan musik, dan lain-lain, maka tidak pantas kita hadiri. Jangankan yang mengundang orang kafir, orang muslim pun gak boleh kita hadiri. Tapi kalau kita ngirim saja hadiahnya, gak apa-apa. Karena memberi hadiah boleh. Atau kita datang selesai acara, boleh, tidak masalah. Iya. Begitu pula bertransaksi, jual beli dengan orang-orang kafir. Tidak masalah. Ada sebagian orang, mereka memboikot produk kafir. Produk orang-orang kafir. Tapi produk mereka yang bertentangan dengan syariat, justru mereka ambil, mereka lakukan. Padahal jual beli dengan orang kafir tidak masalah. Begitu pula memberi hadiah dan menerima hadiah dari mereka. Iya. Kecuali hadiah dari acara kekufuran mereka, maka tentu gak boleh kita terima. Saya seorang calon perawat. Bagaimana hukumnya bila saya bersentuhan dengan pasien laki-laki? Karena beberapa prosedur ada yang tidak menggunakan sarung tangan. Kalau memang diharuskan seperti itu, perawat merawat pasien laki-laki harus disentuh, maka ini sifatnya darurat. Ya. Kalau enggak disentuh mati misalkan. Ya. Harus diobati, maka ini sifatnya darurat. Tapi tidak boleh kalau sampai dia berdua-duaan, harus ditemani mahramnya atau harus bersama para perawat yang lain. Ya. Dan ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu dilakukan sesuai dengan kadarnya saja. Jadi kalau yang perlu disentuh hanya tangannya, ya tangannya saja, jangan sentuh yang lain-lain lagi. Ya. Apa nasihat Ustadz agar kami terjaga dari syubhat yang banyak tersebar di zaman ini, dan agar kami dapat membedakan yang hak dan yang batil? Nomor satu, berdoa kepada Allah. Nomor satu, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan hidayah kepada kita dan menjaga kita dari kesesatan. Yang kedua, berhati-hati dalam memilih guru. Jangankan memilih guru, dalam memilih teman saja kita disuruh berhati-hati. Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalili, falyanudzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, maka hati-hati kalian dalam memilih sahabat dekat kalian. Apalagi dalam memilih guru. Kebanyakan orang tersesat karena guru. Maka hati-hati. Pastikan kita berguru kepada orang yang mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kebanyakan orang tersesat karena salah berguru. Kebanyakan orang yang hijrahnya gagal karena salah berguru. Berguru kepada orang yang menyesatkan dia. Ya. Yang ketiga, mendalami manhaj dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pelajarilah misalkan kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad, Syarh Sunnah karya Al-Barbahari, dan lain-lain. Banyak orang mendalami masalah fikih misalkan, masalah akhlak, padahal dalam masalah akidah dia belum terlalu paham. Itu yang perlu dia dalami terlebih dahulu. Pelajari bagaimana seharusnya akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang menjadi tolak ukur menilai seseorang itu berjalan di atas sunnah atau tidak, dia sesuai sunnah atau tidak. Maka harus dipelajari. Iya. Kalau kita enggak belajar, bagaimana mungkin kita bisa membedakan ini yang salah dan itu yang benar? Habis waktu? Sudah habis. Subhanallah. Mohon maaf enggak semuanya bisa terjawab. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya juga saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, kepada DKM Masjid, panitia dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.